طيب بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن جابر بن عبد الله قال أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلحة. ماذا تعرف عن طلحة؟ ها؟ طلحة ابن عبيد الله. ثم وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة المبشرين. نعم. وأنت تعرف أكثر؟ نعم. أحد الستة أهل الشورى. وأنت زد معرفتك عنه. ها؟ أحد ابقى صوت. Yang lima apa yang delapan? Yang delapan apa yang lima? Tak kedengaran. Ya akhirnya Pak Saud. Ahad al-thamaniyah as-sabiqina ila al-Islam. Zid. Aina ant? Naam. Ahad al-khamsah. نعم الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ماذا قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم طلحة ممن قضى نحبه وما بدلوا تبديلا. صاحب الثاني كنفا gak rapi begini duduknya agak mundur. Kamu sana. Antum mundur sedikit. Maju. Nah. Kam anwa' al-ihram? Khamsa. Ma hiya? Naam. إفراد تمتع بالقران والمطلق والتعليق. جيد. ما هو الإفراد؟ لا أدري بشكل. ما هو الإفراد؟ ها؟ نعم أفرد بالحج دون عمرة. جيد. أنت والتمتع أحرم بالحج والعمرة. نعم أدخل العمرة بالحج أو أحرم الحج والعمرة. أحرم عمرة ثم أحرم حج. أحرم للحج. طيب القران ها؟ نعم ادخل العمره في الحج. بدأنا نرى keduanya. Kalau tadi haji sama umrah, tetapi umrah dulu kemudian tahallul kemudian haji, itu tamattu. Adapun qiran ادخل العمره في الحج هكذا bersama-sama. طيب المطلق نعم بعده من يجيب ما هو المطلق أي أطلق إحرامه أطلق إحرامه بدون قيد لا يقول عمره ولا حج ربما هو يتردد وسيقول وسيغير في الطريق إلى آخره التعليق ما هو التعليق ها نعم ini yang sedang atau akan kita bahas at-ta'liq dia berihram tapi menggantungkan pada orang lain seperti dalam hadis ini ucapan nعم ketika menyatakan ahlaltu bima ahalla bihin nabiyyu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu jaa min al-Yaman. Beliau datang dari Yaman dan tidak tahu Nabi berihram untuk yang pertama, yang kedua atau ketiga. Apakah ifrad atau tamattu atau qiran? Tidak tahu. Sehingga beliau berihram dengan menggantungkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlaltu bima ahalla bihin nabi. Aku berihram dengan apa yang diihramkan oleh Nabi, ana ngikut gitu. Ini juga boleh. Sehingga kalau Nabi umrah, dia umrah, kalau Nabi haji, dia haji. Kalau Nabi qarana bainahuma, fa huwa ma'ahu. Ahlaltu bima ahalla bihi. Baik. Apakah boleh untuk membatalkan niat tadi dan merubahnya jadi umrah atau merubahnya jadi yang lain? Tadi ada nomor 4 mutlak. Bagaimana kok mutlak? Kok enggak jelas gitu? Karena akan dia ragu-ragu apakah ini atau itu. Nanti ketika setelah tawaf dia akan melihat ternyata akan umrah saja atau ternyata langsung haji, wallahu taala alam, di jalan dia akan meniatkan rincian berikutnya. Tapi ketika di miqat hanya mutlaqan. Tayib naqra makna al-ijmali. يصف جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه وأصحابه أهل بالحج جابر بن عبد الله menceritakan atau menggambarkan bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم haji dan para sahabatnya dan berihlal untuk haji ولم يسق الهدي إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sedangkan tidak ada yang menuntun hewan kurban dari luar haram kecuali Nabi SAW. Waman, Watalha ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Wakan Ali ibn Abi Talib di Yaman. Waktu itu Ali ibn Abi Talib ada di Yaman. Faqadima waman waffaqahu ahrama. وعلق إحرامه بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau waman ومن فقهه أحرم وعلق. Ketika beliau datang, karena tidak tahu apakah Nabi berihram untuk haji atau umrah, فمن فقهه dari fikihnya beliau Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan أهللت بما أهل به النبي. Ini علق. فمن فقهه ahrama wa 'allaqa ihramahu bi ihramin nabi, dia kaitkan ihramnya dengan ihram Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma qadimu Makkah amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yasfakhu ihramahum min al-hajj ila umrah. Tetapi ketika sampai di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan mereka semua untuk membatalkan ihramnya yang tadi untuk haji, batalkan dan rubah kepada umrah. Wa yakunu tawafuhum wa sa'yuhum lil umrah. Maka jadilah tawafnya mereka, sa'inya mereka untuk umrah. Thumma yuqassiru wa yuhillu at-tahallul al-kamil. Kemudian mereka memotong rambutnya dengan qasr, kalau qasr itu tidak sampai habis. Dan tahallul al-kamil, dengan tahallul yang sempurna. Ini sudah bebas, boleh melanggar pelanggaran ihram, artinya sudah boleh pakai minyak wangi, sudah boleh menggunting kukunya, sudah boleh jima dengan istrinya, ila akhir. Hadza fi haqqi man lam yasqil hadya. Ini yang Nabi perintahkan adalah kepada mereka yang belum membawa hewan kurban. Amma man saqahu, adapun siapa yang sudah membawa hewan kurban, di antaranya adalah Nabi sendiri alaihi salatu wassalam, minhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Talha, fabaqau ba'da tawafihim wa sa'ihim ala ihramihim. Maka beliau dan Talha mereka tetap di dalam ihramnya setelah sa'i, setelah tawaf, setelah sa'i, tidak membatalkan ihramnya, tetap dalam ihramnya, melanjutkan pada haji. Faqala alladhi umiru bifaskhi hajjihim ila umrah. Maka mereka-mereka yang diperintahkan untuk membatalkan niat hajinya kepada umrah, mutahajjibina wa musta'zimin, mereka terkejut dan mereka merasa besar. Mengapa merasa besar? Kaifa nantaliq ila Mina muhillina bil hajj wa nahnu hadithu ahdin bijima'i nisa'ina. Bagaimana mungkin kita berangkat ke Mina untuk berihlal, untuk haji, wa nahnu hadithu ahdin, sedangkan kita baru saja melakukan jima dengan istri-istri kita. Fa mubalaghatan, karena ungkapan yang mubalaghah, mereka berkata, kaifa nantaliq ila Mina wa zakaruna taqtur. Ini mubalaghah, dalam keadaan kemaluan kita masih meneteskan mani, maksudnya baru saja jima. Mereka merasa ini besar, azim. Itu mana musta'zimin. Fabalagha an-nabi maqalatuhum wasti'dham dhalika fi nufusihim. Sampailah berita itu, ucapan mereka dan perasaan mereka bahwa ini besar di jiwa-jiwa mereka. Fatam'ana anfusahum bima huwa al-haq. Maka Nabi menenteramkan hati mereka dengan sesuatu yang hak. Wa qala law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtu al-hadiya alladhi mana'ani min at-tahallul wa la ahlaltu ma'akum faradiyat anfusuhum wa tma'annat qulubuhum. Kata Nabi SAW, kalau aku menemui urusanku ini seperti yang sudah lewat, artinya aku tahun depan mendapatkan waktu yang seperti ini lagi dan kesempatan yang seperti ini lagi. Istakbar datang, istadbar lewat. Kalau datang apa yang sudah lewat ini aku menemui lagi waktu yang seperti ini di tahun depan, masuk tulis hadiah, aku gak akan membawa hewan kurban dari luar hil. Alladzi mana'ani min at-tahallul, karena itulah yang menghalangi aku untuk tahallul. Wala ahlaltu ma'akum, dan aku akan tahallul bersama kalian semua. Faradiyat anfusuhum wa tma'annat qulubuhum. Maka tenanglah mereka dan ridho jiwa-jiwa mereka. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam mengajarkan kepada mereka ilmu. Beliau katakan, bukan aku tidak mau seperti kalian, dan jangan dikira bahwa itu adalah suatu yang tidak pantas. Masa kita berihlal untuk haji dalam keadaan habis jima dengan istri, karena tahalulnya tahalul kamil, sempurna. Maka Nabi mengatakan, aku pun kalau nanti ada kesempatan berikutnya, aku akan seperti kalian. Aku gak akan bawa hewan kurban, dan aku akan tahalul bersama kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini menunjukkan ucapan beliau lebih kuat dari perbuatan beliau. Mengapa kaidah itu dipegang oleh para ulama? Karena kalau ucapan sudah jelas dan tegas, kalau apa yang dilakukan, bisa jadi ada sesuatu di balik itu. Apakah kekhususan untuk Nabi, atau Nabi terhalang karena membawa hewan kurban sehingga tidak bisa tahallul, atau ada perkara-perkara lain. Barakallahu fikum. Wahadut Aisyah. Kejadian kedua, Aisyah tiba-tiba datang bulan radhiyallahu ta'ala anha, didatangi waktu haidnya, qurba dukhulihim Makkah, setelah dekat hampir masuk ke Mekah. Fasarat qarinah lianna haidaha mana'aha min at-tawaf bil bait wa fa'alat al-manasik kullaha ghairat tawaf was-sa'i. Hampir dekat Mekah haid, berarti enggak bisa tawaf, enggak bisa sa'i. Baik. Akhirnya sarat qarinah. Akhirnya beliau radhiyallahu anha memakai manasik haji yang kedua, qiran, atau yang ketiga. Ifrad, tamattu, qiran. Digabung umrah dengan sa'inya. Baik. Atau ifrad, beliau mengerjakan haji saja. Nanti akan dibahas pada ikhtilaf para ulama. Ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikan. Qala li'anna haidaha, karena haidnya menghalangi dia untuk tawaf di bait. Wa fa'alat mal manasik kullaha ghairat tawaf as-sa'i. Akhirnya Nabi menyuruh dia untuk if'ali kulla syai'in illa tawaf. Atau kulla syai'in yaf'aluhu al-hajj. Kerjakan semua yang dikerjakan oleh orang haji kecuali tawaf. Falamma tahurat wa tafat bil bait, ketika beliau suci dari haidnya, maka tawaf bil baiti tawaf hajjiha, maka beliau tawaf di baitillahil haram untuk hajinya. Sara fi nafsiha syai', maka Aisyah pun merasa di hatinya ada sesuatu. Mengapa? Id kana aghlabu sahaba wa minhum azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka para sahabat aghlabuhum, hampir semuanya, dan juga istri-istri Nabi yang lain, qad fa'alu amal al-umrah wahdaha, mereka mengerjakan umrah tersendiri dan kemudian haji tersendiri, sedangkan beliau digabungkan kedua-duanya, satu tawaf satu sa'i untuk dua niat. Merasa kurang, artinya mereka lebih banyak, mereka dua kali mengerjakan tawaf, dua kali mengerjakan sa'i, dan seterusnya. Faqalat, maka berkata Aisyah, ya Rasulullah, tantaliquna bihajjin wa umrah wa antaliqu bihajj, ya Rasulullah, mereka pulang membawa dua pahala, umrah dan haji, sedangkan aku membawa satu pahala, hanya haji saja. Fatayyab khafiraha, maka Nabi pun menenteramkan dirinya, yakni Aisyah, menenteramkan Aisyah, dan berkata pada Abdurrahman, antarkan dia untuk umrah. Wa amara akhaha Abdurrahman an yakhruj ma'aha ila at-tan'im, maka Rasulullah memerintahkan Abdurrahman, saudara Aisyah, untuk mengantarkan saudarinya ke at-tan'im. At-tan'im adalah miqat yang terdekat, miqat yang terdekat dengan Mekah. Fa'tamarat ba'dal haji, maka beliau umrah setelah haji. Ini kasus bagi mereka wanita-wanita yang terkena haid ketika akan sa'i atau ketika akan ihram. Barakallahu fikum. Ma yukhadna al-hadith. Berarti barakallahu fikum, sebelum kita baca mayukhat minal hadis, di sini ada dua kejadian yang dua-duanya mendukung satu hukum, yaitu yang ada dalam judul bab, fasqul haji ila umrah, membatalkan haji kepada umrah, bolehnya fasakh. Yang para sahabat niat haji dirubah jadi umrah. Yang Aisyah yang tadinya akan mengerjakan seperti umumnya umrah kemudian haji, tiba-tiba Nabi menyatakan suruh langsung haji, kerjakan pekerjaan haji. Kedua-duanya ada fasakh, ada perubahan. Fastafadna min hadzal hadits kaulun Nabi SAW ahrama wa ma'ahul hajju fahuwa afdal wa akmal. Yang pertama, keadaan Nabi SAW berihram dan bersamanya hewan kurbannya, maka ini adalah yang paling afdal dan paling sempurna. Jangan protes dulu. Demikian sebagian para ulama mengambilnya, bahwasanya apa yang dikerjakan Nabi lebih afdal. Qala anna tarka suqil hadi jaizun. Faedah kedua, meninggalkan atau tidak membawa kambing dari luar itu boleh. Li'anna aktsarus sahabah lam yasuqhu, karena kebanyakan para sahabat tidak membawa kambing dari luar haram. Wa ya'ti tamannihi sallallahu alaihi wasallam, dan akan datang nanti pembahasan Rasulullah menginginkan hal itu. Ini kalau tahun depan aku menemui waktu yang sama, aku enggak akan membawa hewan kurban dan aku akan tahallul bersama kalian. Ada masukil haji wa tawjih dalika insyaallah taala, dan penjelasannya, pengarahannya akan datang insyaallah taala. Yang ketiga, fiqhu Aliin radhiyallahu taala anhu, fainahu hina lam ya'rif ayyal ansaki afdal, ketika beliau tidak tahu mana nusuk yang paling afdal, maka dia berkata, aku berihram seperti Nabi, pokoknya yang Nabi kerjakan pasti paling afdal. Nah, ini fikihnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Fa'allaqa bi ihramin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Ali berihram dengan menggantungkan ihramnya pada ihramnya Nabi, sehingga tidak mengatakan labbaika umratan, tidak pula mengatakan labbaika hajjan, tetapi ahramtu bima ahrama bihin nabi, atau ahlaltu bima ahalla bihin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berarti yang keempat berkait dengan yang ketiga, jawazu ta'liqil ihram bi ihramil ghair, bolehnya menggantungkan ihram pada ihramnya orang lain. Sudah pernah kita contohkan, kalau rombongan terlalu besar rombongannya, dia tidak tahu ustadznya di depan, pimpinan rombongannya meniatkan apa, dan sudah mengumumkan kepada orang yang di depan sedangkan dia di belakang. Apa tadi ihram? Ahram tu bima ahrama bihi fulan. Selesai. Dia tinggal ngikut. Barakallahu fikum. Yang kelima, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amara ashabahu alladhina lam yasuqul hadya an yafsaqu hajjahum ila umrah. Yang kelima, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memerintahkan pada mereka-mereka yang tidak membawa atau belum membawa hewan kurban dari luar haram, diperintahkan mereka untuk membatalkan niat hajinya, dirubah menjadi niat umrah. Faidha farhu min a'malil umrah halu, kalau sudah selesai amalan umrahnya langsung tahallul dengan tahallulul kamil. Liyurimu bil haji fayaqtadil amr fi'la ma fa'aluh wa ya'til khilaf fi dhalika wa tahqiquhu insyaallah, agar mereka kemudian berihram lagi nanti setelah datang hari tarwiyah, liyuhrimu bil hajji wa yaqtadil amr fi'la ma fa'alu, maka konsekuensinya mereka melakukan apa yang mereka lakukan dan nanti ya'til khilaf, akan datang perselisihan dalam hal ini. Adapun bocorannya sudah lewat. Apa bocorannya Ustaz? Dari perselisihan sudah lewat. Masih ingat ucapan Ibnu Abbas yang saking tegasnya menyatakan yang tamattu adalah yang afdal, sampai menyatakan dengan man yubahiluni, siapa yang menentang aku silakan mubahalah denganku. Aku katakan qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar, mengatakan Abu Bakar Umar melarang untuk tamattu, Umar mengatakan harus satu saja, kalau haji-haji saja umrah. Kemudian dibantah oleh beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Saya di khilaf insyaallah tentang al afdal. Sisi jamaknya, untuk menjamakkan antara yang pertama tadi, poin pertama bahwa Nabi SAW berihram dengan ihram haji langsung. Artinya beliau dari awal sudah pakai pakaian ihram dan tidak tahalul sampai haji selesai. Fana bin a'azakumullah. Dikatakan paling afdal di nomor pertama, wa huwa afdal wa akmal. Dari sisi mana mereka para ulama yang berkata bahwa itu afdal wa akmal? Karena pekerjaan amalan ibadahnya lebih banyak. Silakan dihitung. Sa'inya dua kali, tawafnya dua kali. Yang lain juga dua kali. Yang lain ada tahallulnya, ini enggak ada tahallul, nyambung semua sampai akhir. Banyak apa enggak banyak? Lebih banyak, lebih berat, lebih susah. Wa inna 'idhamal jazaa' bi'idhamil bala', besarnya pahala sesuai dengan beratnya beban. Berat mana? Umrah dulu, tahallul udah bebas, santai, kemudian hari tarwiyah, ihram lagi untuk haji, dengan yang nyambung dari awal sampai akhir, terus pakai pakaian ihram, tidak dilepas, tidak dibatalkan, tidak melanggar, dan terus bertalbiyah. Tentunya ini lebih berat, lebih banyak amalan-amalannya, barakallahu fikum. Sehingga dikatakan lebih afdal. Bagaimana menjamak dengan kalimat bahwa Rasulullah SAW memerintahkan dengan wajib untuk tamattu, maka ini lebih afdal karena disuruh oleh Nabi SAW dengan alasan bahwa ucapan lebih kuat dari perbuatan. Jawabannya atau menjamak antara keduanya adalah tergantung apakah dia bawa hewan kurban atau tidak. Kalau membawa dari luar haram hewan kurban, maka yang afdal baginya seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau tidak membawa hewan kurban, maka yang afdal adalah tamattu, bahkan bukan hanya afdal, sebagian ulama menyatakan wajib untuk tamattu. Wallahu ta'ala alam. Bishawab. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Bi'idzillahi ta'ala.